Oscar adalah kata yang sangat akrab dengan telinga kita. Sebagai pengguna motor atau mobil, oli yang kita gunakan ada filternya untuk membersihkan supaya berdaya guna untuk waktu yang cukup lama. Filter untuk udara menolong kita tak menghirup udara busuk yang merusak diri, tetapi menyaringnya sehingga kita dapat udara murni yang membantu diri untuk sehat walafiat. Filter adalah kata penting yang harus kita punya. Ya, filter, tapi bukan untuk alat. Filter bukan untuk mesin, tapi filter untuk diri. Bagaimana memfilterisasi diri terhadap berita, sehingga tiap berita harus difilter supaya jangan kita menelan yang salah dan akhirnya keracunan berita yang membawa bencana. Memang penting bagi kita untuk filterisasi diri dari berita-berita yang semakin hari semakin menggila. Karena kemerdekaan, kejayaan era digital tak bisa dicegah. Namun, filterisasi, awas, harus kita punya. Sehingga dengan demikian, tiap berita benar atau salah justru melatih diri semakin peka. Cepat, bijak membedakannya. Filter menolong kita untuk justru bisa menyebarkan berita benar, mencegah yang salah, sehingga Anda tak digiring ke arah yang memecah belah. Filter, ingat, apakah Anda sudah punya? Tanya diri, semoga kita memiliki. Bersama saya, Bigman Sirait.